Dan diteliti tersebut nah, datang. Jadi dikatakan ada campur baur dengan tabiatnya. Walau kala dari dalam negeri usane dia lati hukimah fiha bisir kitali yang datakti bisir kimupadam lali ala katin lali ala katin bal bimujar dari sir kimah lakana aula. Di dalam negeri usane dianya sartia ikti fabiyah itu fabiyah alati yang dihukumkan padanya fabiyah dengan benar tadi atau sesuai benar kepadam tidak kena alapak. Jadi berhukum kebenar tadi ketika benar kepadam bukan karena alapak tetapi dengan semata-mata benar keduanya. Ini menyumunan ketarif semua ada ia itu lebih aula hukumnan supaya karena wulia akan ikhtifafiyah yang boleh. Maka sesungguh hukum padanya ikhtifafiyah yang boleh dengan benar tali tidak karena alaqah tetapi mutawakkah ia akan wakil. Ini bahwa adalah tali ini bahwa benar-benar tali dan tidak diperdapatkan akan alaqah dan kadang-kadang tidak mutawakkah wakil dengan bahwa tidak benar tali ada seperti benar padam atau benar dan diperdapatkan alaqah. Karena dua kali menyadari pertama unum fadiyah yang ada padanya benar tali ada sebegini benar padam ke karena apa. Jadi dalam fadiyahnya ataupun isi fadiyahnya benar tali menyadari sebegini benar padam tapi ke karena apa. Berarti alaqah hanya benar tali acuh tertuju benar padam tapi hanya alaqah. Kemudian yang kedua tak hukum benar tali acuh tertuju benar padam yang tak hukumnya dengan hanya alaqah. Jadi tak hukum hanya alaqah benar tali acuh benar padam tapi dengan semata-mata benar keduanya yang menyemenang ibarat lebih aula supaya karena ia akan ikhtifafiyah yang boleh karena hukum padanya dengan benar tadi tidak karena alaqah kadang-kadang sesuai ia akan wakne dengan bahwa benar tadi dan tidak ada alaqah tapi dan kadang-kadang hanya sesuai wakne dengan bahwa tidak benar tali atau tertuju benar padam. Ada tertuju benar padam tali tetap benar-benar nyatakuli. Ataupun benar tali ketika benar padam, benar padam ketika benar tali benar. Benar tali ya atau tertuju benar padam dan nyala. Sebab menyalur ta'rif yang keduanya tak hukum laginya kejadian diskologinya tak hukum benar kali ketika benar mukaddamnya hanya alaqah berarti tak bukan hanya alaqah ketika benar kali bagaimana jika adalah insan itu naqih maka keledai itu naqih yang kena hanya alaqah antara benar insan dengan benar antara nafsu insan dengan nafsu kerde. Yang memang tiada ahli pada waktu ini yang hanya alaqah. Jadi yang dekat ikhtifafiyah dan ikhtifafiyah yang benar. Kategori tak hukum secara ikhtifafiyah ada wujud mata uroh ketika wujud uroh tak hukum secara ikhtifafiyah kalau tak hukum berzuliyah kita ni ada bukan kebetulan menyedikit mata urut urut pun menyedikit kebetulan nasib barai kalau kebetulan ni kan dulu dia antara sedikit mata urut dengan sedikit nahar yang dulu dia karena mana ilah ini memang untuk nahar ilahi karena sedikit mata urut maka jika adalah mata urut itu yang terbit maka siang itu yang mujud sebenarnya luzumia lidahnya dah hukumnya dengan ittifaqia kerana itu secara kebetulan menyebut mata urut berminat kebetulan yang tetap betul ittifaqia bukan luzumia sebab untuk dah hukum luzumia dengan ittifaqia lagi dah hukum kerana nyokon di dalam waktu minyak barat ya, dengan tangan ikhtifakiannya dilewani wakil kalau hukum katanya jadi kegagalan pada wakil pun nak alakak antara pembatangan tadi atau mana benar tadi ada terjadi benar pembatangan pun nak alakak pada wakil puhana menyuhana ikhtifakiah menyuhana berdunia yang menyuh tapang dari barat pertama tapi ini tapang dari barat kedua kemenan tak hukum benar kali atau benar mempadam adakala tak hukum secara luzumia adakala tak hukum secara ittifaqia tapi tak hukum luzum benar kali ketika luzum mempadam non tak hukum kebetulan benar kali ketika benar mempadam jadi menyatakan yang kedua hukum jadi li ala katin dengan la li ala katinnya ada hukum kon wakai li ala katin hukum bedanya li ala apa tak hukum luzum mukaddam luzum tali dengan sebab tak hukum benar tali dengan benar mukaddam ada jalan luzum non tak hukum benar tali ada benar mukaddam secara ittifaq ada jalan ittifaqia. Jadi menyertai hukum atau ittifaqiyah menyepada wakil memang ittifaqiyah berarti ittifaqiyah sebenarnya benar. Jadi kita hukum ittifaqiyah pada wakil ittifaqiyah. Tapi menyertai hukum ittifaqiyah pada wakilnya adalah luzumiyah berarti ittifaqiyah tulis. Jadi ini apa betul tapi tulis. Kalau jika adalah matahurut yang terbit maka siang itu yang menunjuk salah. Apakah karena hukum tidaknya ada jalan ittifaqiyah padahal kejadiannya luzumiyah. Ini benar apa ya punya badannya? Ya. Baru nak ambil lagi kan. Pengana kan ni, tak maksud. Mana kan begitu. Menalapai nyok kepada luzumiyah dan ittifaqiyahnya tidak jelas tapi tadi terlihana lapai luzumiyahnya yang dal daripada luzum dan ittifaq dan dikasarkan kan tidak seleci jadi maksud bertanya luzum pada hari tuan dulu maksud bertanya ittifaq pada hari tuan jadi untuk dipambil dulu yang mencari menalapai dihukum dia tidak menalapai. Wakat yang tapi kritik ittifaqiyati disirki tali kata walu inna halati hukuman kita disirki tali ala takdiri mubadam lali ala katin balu dimudah lagi sirki tali wa yusu ayat puna lukadam kira salikan rukadban sama bin adal makna ittifaqiyah amat dan kadang-kadang dikemadakan pada ittifaqiyah dengan benar tali mandat jadi pada kaliah ittifaqiyah dikemada dengan benar tali bahawa tali itu benar dan benar tali ada terjadi benar padam artinya walailah buang rohkait menyebabkan ittifaqiyah adalah benar tali dengan modal padam, tapi benarnya secara kebetulan berlusuh. Menyedihnya berkumada pada ittifaqiyah dengan benar tali ini mantap. Sehingga dikatakan sesungguhnya ittifaqiyah itu bagian al-lagi yang dihukumkan padanya dengan benar tali. Ada tengkedi mupadam. Dan tertinggi benar, atau tertinggi membadam. Kerana langkahnya tambahan tetapi dengan semata-mata benar tadi. Dihukumkan dengan benar tadi, atau takdir membadam kerana langkah, tetapi dengan semata-mata benar tadi. Memang talinya betul, kahanan boleh betul-betul mukadam, dan harus bahwa adalah mukadam padanya ittifaqiyah itu benar atau boleh. Jadi mukadam ini benar pikir, boleh pikir. Jadi menengah lintas itu menyona pulang maka boleh, ada anak pulang boleh, jadi dan dinamakan dengan ini makna akan ittifaqiyah amma. Dengan makna yang pertama kemudian ittifaqiyah khasa. Padahal karena umum dan khusus antara keduanya, karena sunnah pekerjaan kapan-kapan benar mukaddam dan tali, maka sungguh benarlah tali dan tidak menerima atas. Dua menyebabkan tali pertama benar mukaddam dan benar tali yang berhubung ittifaqiyah. Menyebab dasar yang kedua, asal tali benar, masalah mukadam benar bijir, anak bijir, maka itu ittifaq yang amma. Sebab memang hubungan anak atau benar bijir antara dua, maka boleh benar mukadam dia yang benar tali. Maka bila bermaksud dengan benar tali dengan benar mukaddam walaupun hanya akal, makanya ittifaqiyah khasah. Tapi yang termaksud benar tali walaupun hanya benar mukaddam, tapi dalam bahasa ini dinukil kepada makna ittifaqiyah wajib benar berdua, maka itu ittifaqiyah amma. Ada anak ini dan ada pun mufasilah, ini kami yang mufasilah, dan ada pun mufasilah, maka semua telah kita ketahui sesungguhnya mufasilah itu sabit ada tiga segala kemahdian. Yang pertama mufasilah hakikiyah, dianya itu alati yang dihubungkan padanya dengan tanafi, mengapa antara dua berjusuknya disebab benar tadulit. Jadi mengapa pada dua pokok bahwa kisi benar mengapa kisi kulit pun mengapa. Jadi benar mukaddam menyebenar mukaddam hanya itu benar tadi, dan gara-gara nafi mukaddam pun itu nafi tadi. Jadi dari kusubut bandua hadir dan penafi bandua pun hadir, yang ken mutasilah mumpasilah hakikiyah. Contoh bagi ceritanya, ada kala bahwa adalah ini itu, ini bilangan itu genap atau pengganjil. Jadinya tanya penapi genap, penapi ganjil, hanya genap ke ganjil juga, yang juga. Tanya tersebut kan dua, genap ini, ganjil ini, yang tuhan juga. Nah, nanti, itu tanapi musbah benar tanggulik. Dan yang kedua, manik jamak. Biarnya manik jamak itu alati yang dihukumkan padanya dengan tanafi yang darah bahwa juzuknya nisbah benar fakat, nisbah benar mantap-mantap. Dari segi benar mantap yang menafah menyebutul mukadam, menyebutul dalilah punya itu. Tapi dia nafi mukadam, nafi dalilah itu. Contoh dari ceritanya adakalah bahwa adalah ini si itu bak kait, itu kait atau batin. Jadi bendanya adakalah kait, adakalah batin. Ini bersapat kait dengan batin, nanti. Jadi kalau kait dengan batin, nanti. Jadi amin. Jadi kamennya kait kan, batin kan. Jadi menafikan padam dan menafikan dan nikin yang hanikin kaya binyum batai binyum yang hanikin itu mana jamak karena yang hanikin sempat dua dengan yang hanikin dua hanikin dan yang terlihat mana pun mudahnya itu lagi yang dihukumkan padanya dengan tanapi antara dua khususnya nisbah sulit menonton bah sulit tanapi menyembah benar tanapi bagi ceritanya adalah bahwa adalah titik itu dalam laut dan adakala bahwa hana karam ya. Jadi antara lam laut dengan hana karam yang menyerta penafi banua hendir lam laut ke hana karam ke henti. Jadi menyerta penafi lam laut berarti di darat, menyerta penafi hana karam berarti karam karena titik darat dan titik karam dinginan ini. Tapi dalam tubuh balua dia dalam laut punya mana karam ini. Karena naur mana laut yang mana karam. Dan hanya saja dinamakan yang pertama akan hakiki ya, karena sesungguh tanapi antara dua buah busuknya itu lebih berat daripada tanapi antara dua buah busuknya lain. Jadi tanapi pada yang pertama lebih berat daripada tanapi pada kedua dan yang boleh. Karena ini pak yang kedua pun tetapi pada benar mantan, pak yang boleh pada sulit mantan. Sedangkan yang pertama manua, maka berat tanapinya. Jadi kemudian hati dia. Karenanya tanapi itu sampai pada benar dan sulit mantan. Kadianya yang pertama lebih berhak dengan nama mubasilah. Bal dia, bahkan dianya itulah hakikat intisal. Jadi mana intisal dan bertolak belakang. Jadi hakikat bertolak belakang mana hakikat mubasilah. Dan yang kedua dinamakan manik jamak karena mensimulinya adalah tegak berhimpun antara dua pohjuknya. Bahan cipta patuai usapat yang dia pernah pilih dua itu maka kekunan di mana jamak dan yang terakhir kekunan mana hulu karena yang terjadi tidak sunyi dia daripada salah satu keduanya sebab apa mestinya bagi antara dalam laut dengan anak karam apa pasti terjadi adakala ini dalam laut adakala anak karam kalau pernah pilih dua dalam laut ke anak karam kan dia apa pastinya baik dalam laut, baik hana garam. Dulu garam, tapi baik laut. Nah, itu yang garam-garam. Jadi, karena hancur sunyi daripada dua, maka itu mana perlu. Warupama yang kami. Dan kadang-kadang dikatakan mana jamak dan mana perlu. Atil alati yang dihukumkan padanya dengan tanapi pada benar atau tanapi pada sulit secara mutlak. Yang mana tanapi sirkan menyenyum tadiah alati yang dihukumkan padanya ini mana mana hukum nah jatuh alati juga mengihar di tanapi baina jus aiha sirkan menyenyum alati yang dihukumkan padanya dengan tanapi pada benar atau pada sulit mutlakan karena pakai mutlakan beda ada ya. Wabihadal makna dan ini makna adalah keduanya manik jamak dan manik hulu itu lebih umum. Oh, nah, lebih umum terbenar itu manik manik umar atau manik ikhiyah. Jadi mana manik jamak yang tanafi pada benar secara mutlak. Maksudnya pada benar atau benar tanulik. Manik hulu yang yang kanapi pada bulu yang hancur seni dalam tepat pada dia dan nabi dia ini hanya bila dia yang pergi buat macam dan ini melenduk dia juga menyamunan dan taklim adalah keduanya itu lebih umum walibakti lakadini hauna bahasa dari pun dan sabit bagi sebagian guru yang lebih-lebih di final itu enam pembahasan yang syarif dan pembahasan yang dari terhilang bahwa dianya pembahasan sesungguh murid dengan munafah pada jamaah itu bahwa tidak benar tujuannya di atas zat yang satu. Jadi makna munafah pada jamaah antara umatam dan kami hanya terbenar atas zat yang satu. Kemakna munafah pada jamaah sesungguh keduanya hanya mencapai keduanya pada wujud. Jadi makna menentang pada benar mukaddam terbenar kepada bendanya tadi pun terbenar kepada bendanya yang mana menampak pada jemaah. Pada dirinya apa benda lagi penuh hadza imma syajar wa imma hajar. Bendanya ada kala di kae ada kala di pate. Jadi munafak kaya dan mati pada satu benda yang mana munafak pada jemaah satu benda jih mukaddam dan jih dali hanitin ini yang munafak jih mukaddam jih dali yang itu munafak pada jemaah ke mana munafak pada jemaah munafak pada wujud menyuka wujud kaya hanjir wujud ni mati menyuka wujud pada hanjir wujud ni kaya. Karena antara kaya yang meteh milikin kenapa apa kaya yang meteh sebab kaya wujud batek wujud cip berarti wujud meruah karena menentangnya menyemana jamaah yang lainnya tapi kemenangan jamaah benda yang satu dia membatang dan dikit dari yang mana melapah yang termasuk mengetahui tambahan pembahasan bahwa murid dengan munafah pada jamaah bahwa tidak benar keduanya ada zat yang satu ke makna munafah pada jamaah sesungguh keduanya mukaddam dan tali hana ijtima' keduanya pada wujud karena sesungguhnya pekerjaan jika lo adalah murid itu adam ijtima' pada wujud niscaya tidak ada antara wahid dan kasir itu makna jamaah antara satu dengan banyak mana jamak kan berarti karena antara satu dengan banyak pada wujud dia mengapar pada banyak dengan wujud satu sebab banyaknya adalah kumpulan dari satu-satu di baruna banyak maka punya pada wujud satu dengan banyak hana-hana menentang hana-mana jamak dia menentang satu dan banyak wujud satu dan wujud banyak bukan untuk wujud banyak menafi satu boleh tidak perlu berapa waduh tadi tidak mana nah tidak nanti sebab nah dua itu nah tidak nah tidak dan nah tidak itu maka nah dua jadi wujud dua mengenai wujud satu-satu maka tuan wujud dua menafi satu boleh. Nah, maka wujud banyak hanya tawakum jadi nabi satu ini pada wujud tapi yang musafat pada satu benda ji satu dan ji banyaknya haike nah, jadinya ini dimasukkan antara satu dengan banyak ini mana mana jamak maka mana jamak mana jamak hanya ijtima dua bohnya pada satu benda kan hanya ijtima pada wujud. Karena wahid juzuk kasir, karena wahid adalah juzuk kasir. Sedangkan juzuk syek mengapat ia juzuk akannya syek pada wujud. Ini antara juzuk dengan kol ketika wujud kol wujud juzuk. Maknanya wahid adalah juzuk daripada kasir. Ketika wujud kasir wujud wahid. Patkan wahid maka kena pindah kasir. Jadi mengapat wahid pada wujud. Laki ni syekh, tetapi syekh genas atuh manik jamak antara keduanya. Jadi sedangkan antara wahid dengan kasir jelas bukan manik jamak. Jadi menyebabkan aku manik jamak puno, manik pada wujud antara ruwahi mana manik pada wujud. Maka mana makna manik jamak adalah manik daripada terbenar keduanya atau satu benda. Kon manik daripada wujud keduanya. Semua pala. Kemudian dikulisih dan nemu jantok Lenasare bahwa wahid dan kasirnya manik jamak. Kemudian itu wa'indi lihada nantun dan habis di sisi lun pada ini urayan itu nantar. Jadi bukah-bukah nyolongnya antara wahid dan kasirnya manik jamak. Itu bukah wahid dan kasir manik jamaknya itu pada ubi-ubi lom. Pada ubi-ubi lom ini ya. Nyamunan teman. Maka benar, karena lazim daripada demikian manik jamak antara wahid dan kasir harus manik jamak antara lazim dan mazum. Jadi menyu antara juzuk dengan kol tak anggapnya manik jamak. Benar datang manik jamak, maka karena hadir mutafat pak satu benda, juzuk dan jikol banyak ni. Mutafat pada satu benda, juzuk dan jikol banyak ni. Maka menyelaki mutafat berartinya banyak jamak. Jadi antara juzuk dengan kol berarti banyak jamak. Jadi mutafat. Pedoman juga kalau mulai jaga lah kita tu punya. Antara juzuk kumpul hanya empat. Sebelum kau kumpul, guna makna mana jamak hanya terbenar dua objek atau satu benda. Berarti antara juzuk kumpul hanya jamak. Tapi juga waktu kah antara juzuk kumpul hanya jamak nanti jawab loh, betul. Karena lazim daripada demikian harus manik jamak adalah lazim memalsum. Lazim memalsum lagi nanti berarti manik jamak hanya terbenar dari benda yang satu. Karena sesungguh juzuk syek itu sebahagian daripada lawazimnya syek. Juzuk syek termasuk lawazim syek. Bahkan lawazim syek karena ketika wujud syek pasti wujud juzuk. Menyuka wujud kol pasti wujud juzuk. Memang juzuknya adalah lawazim daripada si. Apabila juzuk dengan kol tanggap mana jamak, berarti antara lazim dengan mansum mana jamak ni karena juzuknya lawazim. Karena juzuk daripada sesuatu termasuk lawazimnya sesuatu. Namanya juzuk dengan kol manik jamak berarti lazim dengan mansum adalah manik jamak. Waqad ajma'u padahal sungguh dari lima mereka itu ulama atau sesungguhnya pekerjaan hanya dineh manik jamak antara lazim dan mansum dan hanya dineh manik kulu. Antara lazim dan mansum kan manik jamak kan manik kulu. Tapi belum ni ada pula antara juzuk dengan kol ni manik jamak. Berarti antara lazim dan mansum manik jamak ni. Sedangkan ijma ulama antara lazim dan mansum kan manik jamak. Nah, dia ini penyemak. Jadi, hantar pegang lagi ini, guna kalau ada mana ini manik jamak. Makna manik jamak tidak terbenar dua bosik atau satu benda. Man adalah juzuk dan kol. Banyak yang mengikuti juzuk kepada kol dan kol kepada juzuk. Sumpah mandi antara kami mengunjung kami. Kanang sepat kami adalah kunjung-kunjung adalah kami. Karena kami kunjung itu kami, berarti kunjung itu kami. Dan kami mengatakan yang berhubung. Maka justru mengkul hanya mendapat dalam satu benda di justru dikul haikin. Wadah yang haikin makna mana yang makin tidak benar dua kosyik ada satu benda. Berarti justru mengkul mana yang makin. Kalau boh, justru mengkul mana yang makin. Kita buat itu. Ijma ulama antara lazim dan mazum kol mana yang makin dan kol mana yang antara juzu dengan kol, juzu itu lazim bagi kol. Karena setiap nakol wajibnya juzu. Hanya mungkin nabi juzu ketika wujud kol. Maka juzu adalah lazim bagi kol. Menurut lazim gimana kan? Berarti antara juzu mengkol, antara lazim kemanusuh, bukan mana nyamak. Kemudian bu. Bunuh lakukan berarti mana nyamak berdasarkan makna mana nyamak. Anda pun mana mana nyamak lagi yang disalah dalam wujud. Tak pun mana nyamak siapa dalam wujud. Tak kau nyu. Nah itu pada pun mana mana nyamak anda siapa wajib pada tahu benda. Dia tak pun mana lagi yang dibanyakan manji kita dia berikut. Sedangkan kalau dia memandung mana terjadi mana nyamak. Kau boleh dapatkan dari karirnya mana nyamak. Berarti yang wala kibre. Jadi kan Syekh di rumah contoh manik jamak dengan wahid dengan kasir. Tapi wahid ini dihadap anda lho sukun. Dia tak pernah, dia pun pikiran ini anda. Jadi pikiran karena lazim daripada demikian harus manik jamak antara lazim dan mazum. Jadi memang terjadi manik jamak karena juzuk Syekh sebagian daripada lazimnya Syekh. Padahal dulu ijma' ulama ada semuanya pekerjaan hanya ini manik jamak antara lazim dan mazum dan hanya ini manik ulu. Waraja minallah ta'ala ayat raha alaihi jawab hadal dan berharap dirimu daripada Allah ta'ala akan bahwa membuka ayat yang Allah hadirnya dirimu akan jawaban daripada ini berarti Allah pun seperti ini. Duduk jalan keluar, gimana berhenti oleh kalangan? Yang berkalangan yang gagah kuih, yang mahek yang berhenti. Kau lagi muskil bedanya. Nanti muskil bedanya wakil kita menanjak, dia kata dalam mungkin ikut dan kemuskilannya. Mena akan kemuskilan, kalau menanjak kemuskilan di dalam pasti kemuskilan. Nanti pasti wakil waktu kita paling dulu, nah pasti. Ini yang ada buah muskil, tak perlu lain yang ada buah muskil gitu. Ini muskil berbeda yang punya. Di kalibarat, kalibaratnya yang pakai lainnya. Berbeda yang punya lainnya. Jadi ini yang umat kepada yang tidak berubah berharap di Syekh daripada Allah. Akan bawa juga ada Allah akhirnya Syekh akan jawaban daripada ini. Wahuwa laisa illa nabaran lima aradahu menyebarakil kau. Dan dianya itu tidak ada ia melainkan nazar pada barang yang dirada ia akannya barang daripada ibarat kaum. Nyo ikirinyo mumangnyo karena berdasarkan ibarat kaum untuk lima ibarat. Jadi yang tidak perlu ibarat berakhir. Jadi nazar yang lagi dianyo tidak ada ia melainkannya adalah satu nambar yang timbul pada barang yang dikirada ianya syekh akannya barang dari ibarat kaum. Jadi nambaran dia sabuh bucuk sabuh makna dari ibaratnya yang terjadi itu kemuskilan lagi-lagi para syahum bayang mubil munafak terjamah adalah menjadi makhluk sedikit. Maka mana-mana para syahum kalau ada syair kita dengar banyak yang deh macam ada deh nah ini deh syair kan nah kami jali kami jali itu ada kam enam tahan mereka itu kaum bahwa tentu lagi mereka itu dengan mengapa pada jamak akan hanya ijtima pada benar. dalam ijtima pada benar. Jadi kon adam ijtima pada syi yang satu. Adam ijtima pada benar. Yang mana ada pun mungkin nama salah ni. Karena sesungguh mana jamak itu sabit daripada aksam mumpasila. Sedangkan ini bisa, karena ini baru yang berkaitan ulama akan yang bisa kecuali antara rokok dia. Maka tidak ada alamannya jamak itu kecuali antara rokok dia. Maka kalau ada dalam mulut ada lima pada benar, sebuah ada dia antara ini rokok dia. Sungguh ada antara titik kelompok kalian itu mana nyama. Karena mustahil bahwa benar kalian ada mas ada kalian lain. Kemana? Asyadillah. Hah? Asyadillah. Ya aneh. Pada jamak hanya ijtimak pada benarnya bukan ada kemungkinan, tapi beliau akan mulut barat kaum muno. Ini dari ibarat kaum muno makna munafak makna mana jamak, berarti hanya terbenar keduanya dia tu tak boleh. Mana jamak hanya ijtima pada benar. Nyo benar, jihri benar, nyari hanjir. Kon terbenar keduanya ada tak kongsi. Lagi puno terbenar atau tak kongsi. Nyo bikae, nyo bate binan, kaya binan. Baik benar mana? Ini tak khusus benar mana? Antara juzuk mengkul puno, berarti juzuk binan kulnya hege. Tapi menyebut makna benar, benar keduanya. Ini betul, kalian ini betul, kalian ini betul si. Ini berarti kalau ini jamak. Baru itu mana jamak, menyebut betul, kalian ini haikin betul, kalian ini. Ini benar, menyebut mana. Maka kecuali bahwa kegenati dengan menapa pada jamak, hanya ijtimak pada benar. Maka sesungguh mana jamak, karena sesungguh mana jamak itu daripada aksam mumpasila. Bahkan catian mumpasila berbeda. Mana umma, mana jamak, mana kulu. Jadi mana jamaknya pembahagian mumpasila. Sedangkan impisal itu tidak diibarkan. Hanya diibar dari mereka itu wakannya impisal kecuali antara kelompok patia. Mumpasila itu kan nama patia. Jadi kaliyah na kaliyah syartiyah mumpasila. Na kaliyah syartiyah mumpasila. Kaliyah syartiyah mumpasilahnya dua buah itu. Dua buah kaliyah berarti tersusun daripada dua buah kaliyah. Kaliyah pertama dan kaliyah kedua. Jadi makna manik jamak dua buah kaliyah yang dituju syartiyah mumpasilah hanikin butuh iman dua kaliyahnya. Menang mana ini? Jadi benar-benar krisi yang betul. Kaliyah mukaddam dan kaliyah tadi hanikin kaliyah nyaw betul, kaliyah jih gitu. Better benar nyaw dan jih ada sama benar. Tapi nyaw betul, kaliyah jih gitu. Hanikin baginya hanikin betul iman dua buah kaliyah. Yang mana? Mana jamak? Maka tidak adalah mana jamak itu kecuali adalah dua buah kaliyah. Yang mana? Maka jika ada dalam mulut itu ada ijtima pada benar, menyemunan tak maksud. Niscaya sungguh ada ia, sungguh ada antara titik dua wakil itu mana jamak. Kalau kanan murah ada mimpi di lima fisiriti menyanyian mulut. Sungguh ada antara titik dua wong kalian itu mana jemaah? Antara titik dua wong kalian lakanya sungguh ada antara titik dua wong kalian yang mana jemaah? Karena mustahil bahwa benar satu kalian aduh mataja kalian yang lain. Kabari mbak mana jemaah? Mana yang lain? Di antara titik dua wong kalian mana mana jemaah? Nah, maka kalau ada lahir itu ada gigi lima pada benar, hanya ucapan pada benar. Nya menyemunah maksud. Sungguh ada antara titik dua wong kalian itu mana jemaah mana? Ada nama antara dua wong kalian mana mana jemaah? Bagaimana? Bahkan antara titik dua kalian mana jemaah mandu? Karena mustahil bahwa benar satu kalian ada masadak kalian yang lain. Pindah ke Gondilong, banyak dari barat, depan barat. Menyemunat iklim, iklim dari barat. Tapi itu tetap iklim. Jadi dari tiap usimulanam, maka tidaklah menurut mereka itu balai syam warna mungkir mafah dan jamak. Jadi ada lima pada ujung. Menyewari hadam ijma' pada wujud. Tuan-tuan hakim antara wahid dan kathir, no? Karena antara wahid dan kathir lebih meluas. Ada kusyen maka kusubut antara wahid dan kathir mana jama'. Yang kali ketiga leisye timusane antara wahid dan kathir mana jama'. Bahwa leisya maka dianya itu tidak ada ya antara dua buah hukum wahid dan kathir. Kebukah antara wahid dan kasir mana jamak? Kor maksudi antara hukum wahid dengan hukum kasir. Tetapi antara ini wahid dan ini kasirnya yang itu yang tepat. Kor antara hukum wahid dengan hukum kasir yang itu yang tepat. Antara barangnya yang apa dengan barangnya yang lain yang tepat yang itu. Maka sesungguh kaliyah wa innal kaliyah al-qa'idah adakanlah bahwa ada. Maka sungguh qadiyah yang berkata adanya qadiyah adakala bahwa adalah ini itu wahid dan adakala bahwa ada ini itu banyak, itu mana jamak karena terdekat ijma' dua kondisinya pada benar. Maka sungguhnya sungguh iskah hanya terjadi daripada berufam dan di kedapuan. Jadi antara wahid dengan kasir mana jamak betul. Tapi kalau maksudnya antara hukum wahid dengan hukum kasir, di mana mereka mana mana jamak, mana ijtimak pada wujud. Kalau mana ijtimak ada sih yang satu. Tapi mana ijtimak pada wujud. Kalau mengenai ijtima' pada wujud antara wahid dan kasir, ijtima' juga pada wujud. Karena mana antara wahid dan kasir? Kan antara hukum wahid dengan hukum kasir hanya ijtima' pada wujud kan. Tetapi yang hanya ijtima' antara hadza wahidun dengan hadza kasirun kan hanya yang dapat pada wujud. Oh benar. Hadza wahid mendekat hadza kasir. Mengapa kedua? Ada wahid punya, ada kasir punya. Nya itu. Kon wahid dengan kasir, wahid yang dalam hidup kasir ini yang dapat. Jadinya dapat mana wahid dengan sang dua? Sang dua, apa punya mana dua? Berarti nada. Mungkin mana dua baik nada. Antara satu membanyak lagi nanti. Baru nak banyak, benar satu. Ia ini punya satu. Dengan banyak apakah hanya mendapat katalah penyanyi yang mendapat hadha wahidu mendapat hadha kahirun ikit nyanyi itu menyebenarnya hadha wahid berarti hadha tuan kasir menyebutul hadha kasir berarti hadha tuan wahid. Jadi haiti mendapat pada wujud hadha wahidun dengan hadha kahirun kan tak tahu dengan banyak itu ya karena barangnya wahid dengan kasir, baru wahidun kasirun. Nah, itu dapat dua. Ini kan, hadza wahidun dengan hadza kasirun yang ini dapat. Jadi makna ijtima' itu hanya ijtima' pada wujud. Nah, ini kaya ini. Jadi, tidaklah murid ada ijtima' antara hukum wahid dengan hukum kasir. Tetapi yang hanya ijtima' antara hadza wahidun dengan hadza kasirun. Karena sesungguh kaliah yang berkata adanya kaliah adakala bahwa adalah ini itu wahid dan adakala bahwa adalah ini itu banyak. Jadi ini yang kaliah ini ema kayakuna hadha wahidan adakala nyo satu adakala nyo banyak. Jadi antara nyo satu dan nyo banyak yang mentah ya. Karena maka sesungguh kaliah yang berkata ya adakala bahwa adalah ini itu wahid dan adakala bahwa adalah ini kasir itu mana jamak? Nya mana jamaknya? Yang ini yang dibuka oleh Syekh penuh antara wahid dan kasir mana jamak? karena terdekat ijtima dua wujudnya pada benar secara wahid dengan kasir hanya ini ijtima. Maka sebenarnya sesungguhnya iskal yakin terjadi ia daripada berupam dan bidadabur. Karena dijawab guna makna wahid dan kasir, wahid satu, kasir banyak, satunya juga banyak. Antara satu banyak, yang dia mengapak. Ibadah yang dia mengapak satu banyak. Berarti kau benar, ini makna makna ijtima, ijtima satu dan banyak itu satu benda. Jadi boh mana artinya? Padahal makna mana ijtima, mana ijtima pada wujud. Gara-gara contoh wahid dan kasir, mufahmi bahwa mana yang lain. Wahid aku buat mana lagi? Mentang jadra lagi memasum. Jadi bahwa manjur aduk lagi. Jadi lupa kanan dan keluar. Mana yang lebih Allah menolong. Mudah-mudahan lebih jalan keluar. Jadi baik dalam faham ke. Gara-gara dalam faham, maka ada jalan keluar. Jadi kamu ke depan, kanan jalan keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.